Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bersama-sama mengkaji ayat suci Al-Quran. Hari ini kita sudah sampai surah Al-Hajj ayat 58. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallazina hajaru fi sabilillah summa qutilu aw matu layarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah kemudian terbunuh atau mati, niscaya Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, dan sungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah konsekuensi logis atau kegiatan yang bertolak belakang dengan sebelumnya. Jika yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah menderita, maka siapa saja yang berada di jalan Allah pasti bahagia. Melawan Tuhan menderita, bersama Allah bahagia. Walaupun terlihat yang melawan Tuhan mendapatkan rezeki yang banyak, tetaplah dia menderita. Walaupun yang berjuang di jalan Allah mati terbunuh, tetaplah dia bahagia. Kenapa? Karena hidup ini tidak lepas dari anugerah Allah. Huwal muhyi wal mumit. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Kalau dia menghidupkan dan dia rela atas kehidupan kita, tidak ada kata kecuali semuanya kebaikan. Tapi kalau dia menghidupkan kita dan dia tidak rela kepada kita, apapun yang diberinya akan mendatang kemudorotan. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang yang hijrah atau orang yang berjuang di jalan Allah atau orang yang mengabdi kepada Allah, walaupun akhirnya harus terbunuh dan mati, tidak ada kata kecuali Allah melimpahkan kepadanya rezeki yang baik. Bagaimana mungkin orang yang terbunuh mendapatkan rezeki yang baik? Bagaimana mungkin orang yang mati mendapatkan rezeki yang baik? Dalam kacamata materialisme, hal itu tidak mungkin dapat dipahami. Tapi dalam kacamata orang yang beriman, hal itu sangat mudah dirasakan dan dipahami. Kenapa? Karena Allah khairur raziqin. Innallaha lahuwa khairur raziqin. Allah sumber rezeki. Ketika dia rela atas kematian, atas pengorbanan, atas apa yang kita lakukan, atas hijrah yang kita kerjakan, karena kita niatkan kepada untuknya, maka tidak ada kata kecuali kebaikan, kebaikan, kebaikan. Khair, benar, rezeki dalam hidup ini diberikan orang kepada orang lain. Kita sebagai anak selalu mendapat spot rezeki dari ibu dan ayah kita. Sebagai mahasiswa atau sebagai guru, kita mendapatkan rezeki ilmu dari dosen dan guru kita. Sebagai tetangga, kita terkadang mendapatkan makanan dari tetangga yang ada di sekitar kita. Dari kesehatan, terkadang kita mendapatkan rezeki kesembuhan dari dokter. Tapi itu semua adalah sarana. Sumber rezeki yang awal dan pertama atau yang akhir atau kemudian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, orang yang beriman memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yaitu kekuatan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman mendapatkan rezeki yang sangat dahsyat karena Allah adalah sumber rezeki, dan itu keyakinan yang mutlak yang perlu kita imani dan yakini. Ada Ustaz Perdana, kita minta kontribusi pemahaman ayat 58 ini. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini karena melalui ayat ke-58 ini kita kembali diberikan informasi yang sangat penting oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup bagi seorang mukmin itu tidak akan pernah berakhir. Rezekinya tidak hanya akan ia dapatkan ketika dia masih hidup, akan tetapi bagi orang mukmin rezeki itu akan tetap didapatkan pada saat bahkan setelah dia mati dan nanti pada saat dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Menarik di sini sebagaimana disampaikan oleh Allah, summa kutinu aw matu, yaitu orang-orang yang ketika telah terbunuh atau mereka telah mati, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana, maka Allah akan tetap memberikan rezeki kepada mereka. Ya, ini sebagai suatu informasi penting kepada kita bahwa di dalam bagi kehidupan seorang mukmin rezeki tidak pernah terputus. Rezeki itu akan tetap dia dapatkan selagi dia masih hidup dan tetap akan dia dapatkan setelah ia mati dan bahkan nanti pada hari akhirat dia akan dapatkan rezeki itu dengan sangat banyak. Para ulama tafsir memberikan penafsiran bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dengan kalimat rezeki yang akan dia berikan kepada orang-orang yang beriman setelah orang beriman itu meninggal, itu maknanya bahwa rezeki yang dimaksud itu adalah surga. Wallazina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan beramal salih, maka Allah akan berikan ampunan buat mereka dan dia akan berikan rezeki yang terbesar buat mereka, yaitu surganya. Jadi kita harus paham bahwa pada saat kita membaca Al-Quran dan kita membaca ayat-ayat menceritakan tentang hari akhir atau setelah mati ada rezeki-rezeki yang diberikan oleh Allah, maka itu maknanya adalah surga. Menarik juga di sini kalau kita perhatikan bahwa bagi seorang mukmin juga jangan putus asa di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu doa yang harus kita lantunkan, ya, ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak di dunia dan berikan saya rezeki yang terbaik nanti setelah saya mati, yaitu untuk mendapatkan surga-Mu nanti di hari akhirat. Ini salah satu doa yang patut kita lantunkan. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ada rezeki yang jauh lebih besar daripada rezeki yang kita terima di dalam selama kita hidup. Ya, orang-orang yang hijrah di jalan Allah dalam keadaan susah payah, meninggalkan segala barang-barang mereka, rumah mereka, bahkan istri-istri mereka, mereka tinggalkan, harus dengan berkorban. Summa kutilu aw matu, bahkan bukan sampai itu saja mereka berkorban, nyawa pun mereka korbankan. Ya, seluruh yang mereka hadapi, seluruh mereka yang dapati baik dalam bentuk rezeki di dalam kehidupan mereka, itu bukan apa-apa dibandingkan dengan rezeki yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mati dan nanti pada saat mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kemuliaan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh sangat besar sekali kalau kita perhatikan, begitu sangat baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu sangat sayangnya Allah kepada kita, memberikan kita segala kebutuhan kita di dalam kehidupan ini dan akan memberikan kita yang jauh lebih baik lagi nanti pada saat kita sudah meninggal, pada saat kita diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan itu semua akan kita dapatkan kalau kita benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Sebaliknya, sebagaimana di ayat sebelumnya sudah dikatakan, kalau ternyata kita ingkar dan kufur kepada Allah, maka rezeki kita hanya kita dapatkan di dunia dan itu bukan apa-apa. Rumah besar yang kita nikmati itu tidak ada apa-apanya kalau ternyata ketika kita ingkar nanti dari akhirat kita disiksa oleh Allah. Segala kemewahan, AC dalam mobil yang sangat mewah, ber-AC di dalamnya, tidak kepanasan di jalan, itu tidak akan ada artinya pada saat nanti kita dipukuli dan dihajar oleh malaikat dengan cambuk-cambuk api yang membakar kulit kita ketika kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Jadi pahamilah bahwa ada rezeki yang harus kita usahakan untuk kita gapai dan itu sangat besar dan jauh lebih baik, yaitu rezeki yang Allah berikan nanti di hari akhirat setelah kita meninggal, yaitu rezeki surganya. Ya, iman membuat rezeki itu abadi. Iman itu sendiri adalah rezeki yang paling besar dan paling dahsyat. Rezeki itu tidak saja dipandang sebagai wujud dari materi yang kita dapatkan, kesehatan, ilmu pengetahuan, kekerabatan, sakinah, mawaddah, warohmah, itu adalah rezeki yang tidak kalah dahsyatnya di dunia ini. Tentu saja sebagai muslim, Allah subhanahu wa ta'ala tidak saja memberinya rezeki akhirat. Dunia ini pun adalah warisan yang dititiskan Allah kepada orang-orang yang beriman. Nikmatilah dunia ini sebaik mungkin sebelum Anda menikmati rezeki yang abadi di akhirat kelak. Benar kata Ustaz Perdana, sebelum menemui akhirat surga atau neraka, mukmin sudah menikmati rezeki di liang kuburnya. Raudhah min riyadil jannah, satu kebun dari lempengan kebun-kebun surga. Rezeki itu sendiri di dalam Al-Quran tidak saja surga, ada puncak dari rezeki yaitu ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum waradu'an zalika huwal fawzul azim. Jadi kemenangan hidup ini adalah perlombaan. Yang menang adalah mereka yang malah meraih ridho dan surganya. Itulah rezeki abadi, itu bersumber dari iman kita kepada Allah. Beriman beruntung, beriman meraih ridho dan surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.